warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Masyaral hadirin, as-sa'imin, barakallahu fikum. Enjang menigo, insyaallah kita badhe maos pembahasan muftiratus saum. Muftirat as-saum utawi sering dipunistilahkan dening ulama mubtilatus saum, utawi sering ulama ugi nyebutakan mufsidatus saum. Kata sonten binten-binten bahasa mubatilat, pembatal-pembatal. Muftirat samit mana nih? Mufsidat, perkara-perkara ingkang saged ngerusak napa? Puasa. Nggih, atus kula njenengan nalikane puasa niki kedah ngertos napa mawon ingkang dadosaken sebab batal puasa kula njenengan, rusak puasa kula njenengan. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Allah subhanahu wa taala ing dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala ing dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah ngendika, Uhilla lakum laisiyam fasu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalaken nggo kowe kabeh, lailatas yam, lailah wengi, asyam puasa, dihalalaken nggo kowe kabeh nang wektu wengi puasa. Arrafasu ila nisaikum. Arrofas campur ila nisaikum karo bojo-bojomu. Segeri paham ya? Nggo kowe kabeh nang wengi ning puasa campur karo bojomu. timbul masalah nek mengi tapi nek awan mangke nek jenengan sekuasa kafaroh mangke kuat napa puasa rong bulan terus-terusan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalaken go koe kabeh nang wengi ning puasa. Nang waktu wengi iki nggih. Ar-rafas campur ila nisaikum karo bojo-bojo. Halal, halal. Yo, umpamane mboten selera nggih mboten masalah. Boten kudu mboten dihalalaken. Dihalalaken. Ya mungkin onten tiyang sing gadhahi pemahaman mungkin puasa wengi ora kena, keliru. Keliru salah. Ngaten. Nek wis wengi kena halal. Ngaten niku. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bojo-bojomu sandangan go kowe kabeh lan kowe kabeh sandangane bojo-bojomu. Jadi bojo niki sandangan nggih. Sandangan? Bener? Tinggo sing nggih. Nggih nek wis ora anu bilih buang sandangane nggih. Wis bosen apa ribon? Iya. Nggih maksudnya nek pun boten cocok, pun boten ketemu, pun boten sreg tinggo. Lah ora sreg sik kepri mane. Ora sing kerasa. Nggih. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bojo niku sandangan nggo kowe kabeh, kowe kabeh. Dadi sandangane nggo bojo. Alimallah annakum kuntum tahtanu anfusakum. Alimallah. Allah Azza wa Jalla ngerti. Alimallah. Allah Azza wa Jalla ngerti. Alimallah annakum kuntum tahtanun. Annakum kuntum tahtanun. Allah ngerti. Nek kowe ke ora isa nahan ning Allah Azza wa Jalla yatubu alaikum fataba alaikum. Allah nah Allah awet tobat maring siram wa'afa angkum fataba terima tobat kowe kabeh wa'afa angkum lan Allah Azza wa Jalla aweh pangapura maring kowe kabeh. Fal ana, fal ana mongko siki al an maksudnya nek waktu awan iku jane wis kepengin banget. Mungkin wong sing nom-nom niki Pak Mat. Sing tua yang Bu. Ning wong niku sekuasa mboten kenging. Nggih, nek nganti niku dilakoni batal napa nek mangke. Puasa. Nah, fal'an fal'an mongko saiki. Mongko siki fal'ana bashiruhunna. Bashiruhunna mongko siki campuri bojo-bojomu. Niki tegese nek wis maghrib. Nek wis napa? Nek pun pun mangsane ngoten niku nggih. Fal an mongko saiki bashiruhunna campuri bojo-bojomu. Wabtahu ma kataballahu lakum lan kowe kabeh padang goleta. Wabtahu mongko kowe kabeh padha goleta maka taballahu lakum apa sing wis ditetepaken dening Allah nggo kowe kabeh. Wakulu washrabu lan kowe kabeh siki padha mangana sebabun maghrib niki. Washrabu lan kowe kabeh padha ngombea. Al-an siki bashiruhunna campuri bojomu. Sakit dipahami? Wakulu washrabu kowe mangana. Wis maghrib niki. Kulu mangana. washrabu lan kowe kabeh pada ngombe hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sehingga jelas nggo kowe kabeh benang putih sekang benang ireng sekang fajar. Tekesi nganti subuh kowe mangan, kowe ngombe, kowe hubungan semono. Nganti kapan? Apa? Sebelendinge. Sebelendinge napa niku? Segendinge apa sebelendinge? Yes, karepmu ngono. Asal wis wengi ngono, kaya niku nggih, hubungan ngono, nggih, mangan ngono, nggih, ngombe nggih. Ngono. Sebelendinge napa? Ngombe sebelendinge nggih. Wis karepmu. Ya, walaupun negeri ngoten kaidah-kaidah, mboten kenging mubazir, mboten kenging berlebihan, mboten kenging niki lan sanes. Nggih. Amun terus kena mangan kena ngombe. Apa bae diombe? Minuman khamer gitu ngombe. Ampun. Wonten batasan-batasan negeri iki. Fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sehingga jelas nggo kowe kabeh benang putih sekang benang ireng sekang fajar. Iki tegese nganti subuh. Summa atimus siyam ilal lain. Sawise subuh terus kowe kabeh pada nyempurnakna puasa nganti wengi. Wala tubashiruhunna lan kowe kabeh aja hubungan walaupun wengi niki. Kali sinten? Kali sing waton. Wa antum akifuna fil masajid, nang kahanan kowe kabeh pada itikaf. Nek kaki itikaf predisit. Nggih, sebab niku mangke ngrusak napane? Etikafe. Nek jenengan sek iktikaf, iki mboten kenging hubungan. Nah, nek sek iktikaf 10 dina terakhir misalnya bulan Ramadan terus jenengan hubungan, niki rusak napane? Etikafe. Summa atimus siyam ilal lail, terus kowe kawi pada nyempurnakna puasa nganti wengi. Wala tubashiruhunna, singkari ini gini, wala tubashiruhunna, kue aja hubungan karo sing waton, nangkahanan kue itikaf fil masajid, kue itikaf nang masjid. Tilka hududullah, singkai kue mau kabeh batasan-batasane Allah. Wala takrobuha, kue aja badan nyedeki. Masyarakat hadirin barakallahu fikum, ayat menikah inti ayat niki ingkang kita pendet. Fal an bashiruhunna, mongko siki bashiruhunna, kowe kabeh napa hubungan, kowe kabeh nyampuri bojo-bojomu. Wakulu washrobu, kowe mangana, kowe ngombea. Ayat menika dados landasan ingkang dipun istilahkan dening ulama, niki ayat nyebutaken perkara-perkara ingkang batalaken puasa. Hubungan karo sing waton nalikane wis awan, bar subuh niki nggih, ngantos kapan? Ngantos maghrib. Niki batalaken puasa. Mangan. Mau kan perintah Allah Azza wa Jalla kan? Napa? Fal'an bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wakulu washrubu hatta yatabayyana lakum. Sehingga nganti fajar. Berarti nek pun fajar, kok mangan? Wis fajar, kok ngombe? Wis fajar, kok hubungan? Niki rusak namanya. Puasa. Paham? Kaitanipun ayat niki kalian pembahasan pembatal-pembatal puasa. Jenengan pun paham kada? Kayane tesi madan bingung napa. Pun singe ukuran Pak Rahmat pun paham? Insya Allah ini Pak Rompot paham kan liane di urung karuan. Angge, wau nek kan alikane awan wis kebangin wis nguculak lan sanese urung kena. Al'an siki barang wis maghrib niki asruhunna. Lagi wau dereng kaya nging siki ngono. Lah niku lho karepe. Niki tua nih kaya nom. Jalan pikirannya tadi lho. Nggih. Ora kudu maksudnya. Sopane kudu kok gak sing tua ke priwe niku. Kok sampeyan niku? Kebutuhan ke segera neng-neng ini kau mboten ujar gula tapi neng ujarin nikah lho ini ku suaranya jengken ribon ya lah om pengantin nanyar misalnya ngantin ini ku eh walhasil intine wis ngono lah intine wis ngono. Barang wis maghrib ngono, kue hubungan, kue mangan, kue ngombe. Nganti kapan? Nganti subuh. Nah, nek wis subuh ora kena. Kudu ditahan. Lah nek wis subuh kok hubungan? Wis subuh kok mangan? Wis subuh kok ngombe? Niki jenenge batal napane? Puasane. Terus ayat niki iki berkaitan kalian pembahasan mufsidatus siam niki wau istilah bahasa seniki niki wonten korelasine ngoten niki wonten hubungane paham pun paham niki ayat niki hubungane kalian pembahasane napa pembatal puasa. Kenapa sing batalaken puasa? Ya hubungan karo sing waton sawise subuh. Napa malih? Mangan. Nggih. Sawise subuh. Napa malih? Ngombe sawise subuh. Niki sedaya perkara-perkara ingkang batalaken puasa. Niki landasane niki. Puasa niku saged batal sebab niki lan mangke dipun sebutaken mboten mung niki. Mangke wonten perkara-perkara sanes sing niku saged batalaken apa? Puasa. Ning pokoke niki, ngaten niku. Pokoke pembatal-pembatal puasa niki telu niki. Hubungan, mangan, lan ngombe. Jadi pokoknya pembatal puasa ini kita telu niki. Ingat dipun sebutakan dening Allah Azza wa Jalla yang dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kita tuh sing telu niki mboten nonton khilaf ulama. Sepakat. Nek ana wong lanang buh niku wong wadon puasa hubungan. Niki berarti batal lawane. Puasa. Nek ana wong puasa kok mangan, batal puasane. Nek ana wong puasa kok ngombe, batal puasane. Niki mboten-mboten khilaf. Sepakat ulama. Masyarakat ning ngerti kabeh. Kejaba sing tasih bodho mbok. Opo doang nggih ngerti. Ngene nek ngerti ora bodho. Wong ngerti bodho pripun? Nah, ini misalnya wong niku nembe mlebu Islam. Sing dipahami, sing batalaken puasa mangan ngombe hubungan boten misal wong urung ngerti sih, mungkin sebab jahil. Paham? Dan tingali, masyarul hadirin barakallahu fikum. Para ulama ing dalam bahas masalah pembatal-pembatal puasa niki werna-werna. Wonten sing ngawiti mulai saking hubungan seks. Wonten sing ngawiti saking mangan, mangke ngombe, mangke hubungan seks mburi. Niki ajeng disingkutirin. Iki kabeh niki pembatal. Ananging ulama, ulama ing dalem nyusun. Nyusun. Pembatal-pembatal puasa ing dalam kitab-kitab niki benten-benten. Onten sing ngawiti pembahasan mubtilatus siam, muftiratus siam, mufsidatus siam dimulai saking jima. Makai terus eh. Onten sing mulai saking mangan terus makin ngombe. Nah, kalau jenengan jangan mulai saking bener ini. Bebas. Pun saking mangan ngombe lah eh. Mangan lan memberin. Berarti al-aklu au asyurbu. Al-aklu wa syurbu. Mangan lan ngombe. Seniki ingang perlu kula jenengan definisi kaken riyin, sing dijenengi mangan apa? Sing dijenengi ngombe niku napa? Niki riyin kan? Supados kula jenengan mangke saged memahami terus. Sing jeneng dijenengi mangan apa? Mangan ya mangan ini kok. Ini apa? Mangan niku napa? Mboten istilah mangan niku napa? Lah nggih ngelpoknan apa? Ngesukenan apa? Napa kae jenenge mangan kan wonten definisine. Lagi sedikit jenengan ngesogakan panganan teng lambe terus dijiot mangan apa senes? Hah? Mangan apa senes? Senes. Lah berarti kan mangan iku wonten definisi nek wonten takrif e mangan. Sing dijenengi mangan apa? Lah berarti mangan iku wonten definisi. Napa definisi mangan? Merasakan nyicipi ditekna mboten disenengi mangan. Niku perkara sing mubah. Ibu-ibu masak nggih. Nyicipi koleke legi apa urung. Terus dicicipi terus duk diguwak. Mboten terus dilet mboten. Dijenengi mangan? Mboten. Kenging nggih makane niku teng pembahasan perkara-perkara sing boten batalaken puasa. Nggih. Perkara-perkara sing boten batalaken apa? Puasa. Niki diantaranya nyicip panganan. Ngambung goco. Batalaken puasa mboten? Hah? Ngambung. Ini cuma, ini cuma nggih pembahasan nih. Nonton pembahasan, nggih perkara-perkara sing boten batalaken puasa. Mangke pembahasan. Nikirin mon, nggih. Niki mangke nek, anu mangke bubrah mangke. Nikirin dibahas urut. Ngaten seniki sing dijenengi mangan apa? Kita tinggali penjelasan ulama. Napa sing dijenengi mangan? Al-aklu. Ini ulama fikih yang dalam masalah definisi-definisi jelas. Nggih, jelas. Napa sing dijenengi mangan? Huwa idkhalu syai'in ilal ma'iddah an tariqil fami. Idkhalu syai'in mlebokaken salah jeneng barang. Mboten kudu panganan iki. Syai ngelebokaken syai apa bae ilal maiddah maring mlebu mrika maring urut weteng lah aten diku nggih ngelebokaken maring weteng ngantori kilfami lewat cangkem lewat napa cangkem timboten dijenengi mangan nek lewat kuping ngelebokna boten dijeningi mangan. Nyun sewu nek lebuaken syai lewat dubur. Mungkin lewat dubur? Hah? Nanging lebuaken apa mereka lewat dubur boten dijeningi apa? Mangan. Boten dijeningi mangan nek lebuaken syai lewat zakar. Zakar atas lanangan. Nek lanangan ngerti. Wong niku bolong kan bisa dileboni napa? Dijenengi mangan? Boten. Dadi mangan niku idkhalu syai ilal ma'iddah an tariqil fam. Jalure lewat cangkem. Wa huwa am. Dene sing dilebokna niku sifate umum. Apa sing manfaati? Apa sing ora manfaati? Banyak angin. Niki ngeten niki. Nggih. Wa huwa am niki sifate umum sing dipangan niki wau, sing dilebokaken lah ngaten nggih. Sing dilebokaken niku umum sifate mencakup perkara sing manfaat utawa perkara sing mudharat utawa perkara sing ora manfaat lan perkara sing ora mudharat. Segede pahami? Seniki sing dilebokna napa niku? Sega manfaat. Ngeten nggih? Manfaat sega nggih? Nggih nek sega ora poso. Nek sega poso nggih madharat. Nggih pun sega lah kamane sega sarumum. Niki manfaati. Sing ora manfaati waktu nggih bon sing seniki sing madharat ireng rokok idkhalu syai ilal ma'iddah sing niku yadur madharati madharati nggih rokok sinten sing berarti orang rokok nih kan mbok tapi khamer misal ngaten nggih khamer sindil bokakan. Napa niku sing manfaati utawa bahkan niku mudharati utawa sing ora manfaat. Ora manfaat. Wala naf'a fi. Wala yadur, wala dharar lan ora mudharati. Lah njenengan nyuwun sewu ngontal gotri. Istilah ngontal ngene gotri nggih. Mboten mangan nggih. Gotri nek diontal mudharati mboten. Mboten lah. Gotri cilik. Mboten mateni, mboten napa-napa. Napa matur iki? Bisa ya, secara umum mboten matur iki. Pun nek niku dianggap matur iki mangke jenengan keol napa keol? Isi salak. Ketone kok gedhen temen iku. Nangge isi rambutan kadang kepangan di mboten. Pun intine niku sing mboten manfaat mboten mudharat. Dadi nggih sing dilebokna kertas. Ngelek kertas. Mangan kertas. Niki kabeh saged mbatalaken apa? Puasa. Pun jelas? Sing manfaati kaya dene roti. Sing manfaati kaya dene daging. Sing mudharati kaya dene khamer. Rokok, wau. Wow. Rokok napa? Mangan. Hah? Lagi rokok dijenengi mangan apa ngombe? Minum syurbul khamer. Syurbul dukhan. Ngombe kukus. Nggih. Niki ngrokok niku kan diistilahkan surbut dukhan. Ngombe napa? Klebu ngombe. Klebu napa? Ngombe. Wallahu taala alam. Niki wae wonten sing tanglet. Minyak gosok. Surat. Mlebu mboten? Bau kukus seniki napa? Zat minyak gosok sini ku pedes mlebu. Gas ning wujude padat. Ini pun manggala. Ajeng diistilah kenapa intine mlebu niku. Nggih wallah alam kula limahami mlebu niki. Dadi hindari nggih. Dadi umpamane jenengan ajeng pro kenapa gunakan napa fik gunakan minyak gosok tapi sana saya dikosok-kosok akan mawon. Nggih. Sing niku mbok nganti bahaya ni nek lewat napa irung maka mlebu mriku. Lepung ya, lagi kerasa kok. Cus. Perkara sing niku mboten manfaat, mboten madorot. Jadi kau contoh keol, mungkin kelungsun apa, ingsin apa, aneh kau. Lepu. Kita tahu sifatnya niki umum ya, sing dipangan niki umum, napa niku sing manfaat, napa niku sing boten manfaat, napa niku sing madorot, napa niku sing boten manfaat lan, boten madorot. Ulama maringi penjelasan, kaitanipun galan sing diumbe niki. Fakullu ma yusrab niki sing batalaken puasa sekabehane apa sing diombe min ma banyu au laban susu au dam getih au dukhon utawa kukus iki mbok wonten sing gak dipemahaman kukus kuwi kudu mangan kudu ngombe dadi ngerokok nek nang kahanan puasa orang batalaken puasa sebab ngerokok kowe utuh mangan utuh ngombe. Nah, keliru nek niku limahami kaya niku ning insyaallah nggih kaum muslimin sepakat nih. Ngerokok niku termasuk pembatal apa? Puasa. Dalam minum obat. Jenenge wis minum. Ya sing-sing istilahnya ngontal. Nggih. Napa minum? Nek pil ontal nggih. Ah nggih. Utu minum nggih. Ngaten niku. Nggih. Kaya kotri wau ngontal. Nggih, ngontal kotri. Nggih. Sini kan ten masalah. Ya niki ketingale wingi mung disebutaken. Idza akala au syariba au jama'a dhannan ghurub asy-syams au adamu thulu'il fajri fa dhahara khilafu. Ana wong mangan utawa wong niku ngombe utawa hubungan duwe penyana wis surup ing srengenge utawa duwe penyana durung subuh ning ternyata kosok bali paham dibaleni nggih ana wong mangan ngombe hubungan mangan ngombe hubungan iki pembatal napa? Pembatal puasa. Pembatal puasa. Nah, dheweke mangan, dheweke ngombe, dheweke hubungan. Anggepane saat niku wis peteng, mungkin mendung, mungkin apa, ora jam lan sanes kato sing wingi lah. Wingi mbon disebut. Duwe penyana nek niku mbon apa? Mbon surup. Ning nyatane durung. Wingi mbon disebutaken nggih. Napa? Ulama onten kalih pendapat. Pendapat pertama qadha. Pendapat ingkang nomor kalih boten boten qadha. Ngeten niku. Pendapat pertama qadha. Pendapat ingkang nomor kalih boten apa? Qadha. Nggih. Ingkang leres annahu la qadha alai. Nggih, annahu la qadha alai. Tiang singa ini boten perlu napa? Sebab rasanya jane wis mantep ke wis maghrib. Semangat ngombe pengantin anyar wau, Pak Rohmat. Pinten kali jenengan? Nggih, mboten mikir nggih, mboten nggih. Lah niki pengantin anyar, gugup. Nggih. Lan kenging. Fal ana bashiru hunna. Nah, kasus saya sing ketes niku wau, barang wis mangan ngombe mendunge ilang lan sanese padang durung maghrib durung apa maghrib pendapat yang sahih insyaallah tiyang singgahe niki mboten qadha mboten apa qadha ning ampun terus ampun diterus namangane ditahan nganti kapan nganti maghrib fayajibu alaihi al-imsak wajibu alaihi al imsak. Mongko wajib dheweke nahan. Nganti kapan? Nganti maghrib. Pun guys jelas niki iki masalah mangan ngombe. Jelas nggih? Mangan ngombe insyaallah niki perkara sing sepakat para ulama nek ana wong mangan, wong niku ngombe batalaken apa? Puasa. Lan definisi mangan ngombe niku wau. Dadi nglebokaken sing nek mau wau mangan niku lewat jalur apa? Cangkem, ngombe lewat jalur cangkem ngantos dugi petek. Kenapa sing dipangan bermanfaat? Napa sing dipangan madharat? Napa sing dipangan niku mboten manfaat, napa niku mboten madharat? Napa sing dipangan niku panganan, napa sing dipangan niku dudu? Panganan. Nggih. Kodok napa mboten? Mboten. Sebab wau enggak ada dugaan kuat. Naik niki mun apa? Mboten ragu niki tiyang. Mboten ragu nggih. Niku rasane niku wis maghrib. Wis kadung hubungan barang iki. Hubungan ya, gugup oleh hubungan. Niki wala la qada'a alaih, la qada'a alaih. Niki termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Dan niki insya Allah pendapat ingkang rajih, pendapat ingkang kuat. Bon niki, nonton masalah masalah niki, masalah mangan, deh. Oh nggih, pripun Pak Rohmat? Suntik. Niku dereng Mbak, dereng duki mangke. Wong suntik niku dudu mangan. Niku mangke pembahasane mangke. Niki mangan ren lah. Mangan ngombe lah nggih. Niki misale jenengan duwe slilit. Slilit. Slilite ucul sekang untu. Dilek mbok sengaja. Batal mboten pasane. Napa sebabnya? Mangan. Nangge, ada daging sepetil nih. Ketinggalan ayam goreng ini. Awan kucul. Nge. Terus dilek amdan. Jarak. Sebab kepribun? Nggih, ngelek sih, mboten kelek. Jadi beda antara ngelek karo kelek. Ngaten niku. Nek ngelek niku sengaja. Nek kelek arti tokna urung bisida malah bablas. Ah, niku beda. Niku mung teng ngamdan nggih. Teng ati niku kan, sengaja ora sengaja. Terus ingkang batalaken puasa niku al-aklu wasyurbu amidan dzakiran lisawmi. Niki suatu jelas. Mangan ngombe sengaja. Sengaja kemutan nek lagi puasa. Kemutan nek lagi napa? Puasa. Sebab mangan nek mboten kemutan sing puasa, niku beda malih. Kelalen sih? Nggih. Nek kelalen kan pun dibahas wingi nggih. Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sabab wong sing kelalen nang kahanan dheweke puasa, mangan ngombe mongko sempurna kena napane? Puasane. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Mongko satemene bae Allah sing awe pangan maring dheweke lan awas Allah sing awe ngombe maring. Dadi dzakiran li shaumi. Dheweke niki zakir eling kemutan maring napane puasa. Berarti nek mboten sengaja mboten masalah. Sek salat gini ku mangke teng pembahasan mubtilatus salat. Leres termasuk pembatal salat mangan. Wong salat mangan. Salate napa? Selilit. Ini dijiot lebong nangsak. Selilit. Ampun, aduh, lumayan lah. Nutrisi. Nutrisi lumayan. Ampun. Wallahu ta'ala. Sebab niku senajan cilik, senajan sepetil, secermil. Rek niku amdan. Mangan. Niki batal kenapa? Yang disambi kali misalnya sebutu. Ya karo titik lah. Di lumayan. Niku batalkan puasa. Nek niku mboten sengaja, sekebutu terus orang sengaja bablas, niku masalah sanes. Paham? Tetes intine niki teng sengaja. Lan kemutan nek agi napa? Puasa. Nek mboten kemutan agi puasa, wudu. Karo ngombe ning ora kemutan nek agi puasa, kalen. Niki mboten batalkan. Mulane puasa niki dijenengi rahasia baina al-abdi wa rabbih gini iki. Ibadah puasa niki kan ibadah sing sifate rahasia. Rahasia ing antarane hamba lan pangerane. Lah iki jenengan ngombe mboten padha ngerti. Nggih kan? Mulane ibadah puasa niki istimewa sebab niki. Sebab niki puasa niki ibadah sing hubungan antara hamba kalian Allah tepun. Jenengan karo wudu karo ngombe mungkin sakit gampang. Lan wong niku nggih mboten padha ngerti. Lah mbok wong sewu padha weruh ora ngerti. Weruh tok tapi nggih mboten iki karo ngeleg niku misal. Ora padha ngerti. Nek salat kan keton, ora mangkat. Nang omah ora salat. Ya orang wudhu lansana sih. Ketam jelas. Ini puasa. Ini ibadah puasa ini istimewa. Sebab ini buah. Sir. Rahasia. Bainal abdi wa rabbi. Antarani Allah lan hamba ini. Bun, ini masalah. Kenapa? Mangan ya. Kenapa resikone wong sing mangan ngombe nalikane puasa wajib qadha. Wajib napa? Qadha. Bayar kafarah mboten? Hah? Wonten sebagian pendapat sing nyebutaken kafarah. Ning insyaallah pendapat sing sahih niki la napa yujibul qada faqat. Yujibu al qada faqat. Cukup napa? Qada. Cukup qada. Benten kalian hubungan. Hubungan iki mangke mboten cukup. Mboten cukup mung napa? Mung qada. Nggih wonten peraturan nggih. pripun jenengan ngodoni hubungan pripun? Niki ora dong niki berarti. Kurang dong. Nggih. Ya, mungkin pripun iki? Lah nggih, wong puasa, hubungan karo sing wadon. Batal apane? Puasane. Niki mangke resikone napa? Ya qadha, ya bayar denda. Eh niku lho maksud e. Lah ngodoni hubungan sik priwe? Niku dudu maknane mbaleni niku. Oke, kita tinggali pembatal puasa selanjutnya pun al jima hubungan. Oke, ini nek disilakan hubungan insyaallah pun untung lah nggih. Napa? Al jima hubungan. Al jima huwa ilajud dzakari fil farji. Wa huwa a'dhamuha wa akbaruha isman. Ilajud dzakar fil farji. Nglebokaken dzakar ing dalem farji. Pun, boten bisa diterang nah, niki sepuasa sih. Pun paham lah. Namun jero-jero ngomong saru. Cukup kan Pak Romat? Cukup banget. Wow. Wa huwa a'zamuha wa akbaruha isman. Hubungan nalikane nang saat-saat puasa. Niki puasa Ramadan ya. Puasa apa? Ramadan. Niki sing paling gedene lan paling agunge dosane. Paling gedene dosane. Lagi puasa kok hubungan. Lagi lagi puasa kok napa? Hubungan. Niki napa niku? Dosane niki gede. Dosane niki napa? Gede. Bahkan sing paling gede ning dosa. Famata jama'a as-sha'imu batala shaum. Monggo kapan wong hubungan nalikane nang kahanan puasa batal puasane. Napa niku puasa fardu? Napa niku puasa sunah? Summa in kana fi nahari Ramadan wasum wajib alaih. Terus nek dheweke hubungan nang bulan Ramadan puasa niki wajib alaih. Wajib ing atase dheweke. Perlu dipahami nggih. Tiang sek musafir. Yang jalan sekenapa? Musafir. Tempat perjalanan. Kenging napa? Kenging medot. Kenging buka. Kenging batalaken napa? Puasa. Sebab dheweke safar. Dheweke safar. Bali. Nggih, niki mun nate kula sebutaken. Bali bojone rampung haid. Kasiawan. Iki nyuwun sewu Pak Romat pembahasane cah nom niki. Nek wong tua ora tekan. Suara mudi. Bali bojone nembe rampung napa? Haid. Pada-pada orang puasa. Tarung. Kayak pitik. Hubungan. Hubungan. Batal puasane? Ngaruh puasa orang batal ge. Bulan Ramadan. Nggih. Bulan Ramadan. Mboten puasa loro-loro niki. Wong sing siji kas lunga, siji kas haid. Paham? Suci adus terus hubungan. Sing siji bali sekang lunga ora puasa, sing siji haid ora puasa, rampung napa? Haid adus hubungan. Saya dipahami? Batal puasane? Ini jelas batal wong haid karo musafir lungan wis mangan iki batal kan puasane. Teng sapa wong niki mboten puasa. Berarti saat niku tiang niki mboten wajib napa? Puasa. Nanti kodo-kodo. Nggih, kodo masalah kodo napa tetep kodo. Nggih sebab faidatun apa? Min ayamin ukhor kan? Nggih. Faidatun min ayamin ukhor. Nah niki tiang setiap kali niki niki mboten kenging kafarah. Sebab niki tiang mboten wajib saat niki napa? Puasa. Ning nek niki tiang sepuasa. Sekenapa? Sepuasa Ramadan hubungan. Niku wau dipun sebutaken a'dhamuha wa akbaruha isman, dosane gede. Paha segede-gede ning dosa ing dalam perkara niki. Puasane batal. Puasane napa? Batal. Puasa wajib batal. Puasane batal lah nanti. Terus wajib dheweke qadha. Wajib dheweke napa? Lazimahu ma'al qadha. Terus kafaroh. Kafaroh, denda. Nah niki lho, sing dimaksud denda niku. Nggih. Nggih. Kafaroh. Kafaroh berat. Berat. Kafaroh. Aja wani-wani nggih. Aja jajal-jajal niki. Napa kafaroh? Merdekakan budak. Merdekakan apa? Budak. Budak sing mukminah. Mukmin. Fa illam yajid nek ora ana budak puasa rong wulan bertubi-tubi terus-terusan mboten kenging pedhot dadi puasa pedhot mangke baleni malih nggih wong niki jenenge mutatabiin ngaten niku nggih rong wulan terus-terusan la yuftiru bainahuma ora kena medhot. Illa bi udhrin syar'iyyin kejaba kelawan sebab udhur syar'i ka ayyamil idain kaya dene id loro mboten kenging puasa nang dina napa id dina tasyrik utawa udhur sanese kaya dene mriyang kaya dene lelungan nggih nggih niki napa teh dendane kafaroe. Kafaroh ini. Puasa sunat mboten. Ning tetep batal napane? Puasane. Ning mboten gak ning kafaroh. Mboten dosa. Ning masalahe kan pembatal napa niki? Puasa. Lah wis hubungan terus puasa bae. Sunat misalnya nggih, wis hubungan terus percuma wong wis hubungan kok puasa bae. Wis batal. Niki kafarah niku. Wonten riwayat nggih. Fi sahih Muslim. Oke, wonten terusen niki. Fa ilam yastati siya musafran mutatabi'an fa it'amu 60 miskinan. Likulli miskin nisfu kilo wa ashar ghuramat. Minal buril jadid. Nggih, jayid. Riwayat ngaten, ana rajulan ana salah sening wong waqa'a bimro'atihi fi Ramadan. Kedadian karo bojone nang bulan Ramadan. Paham nggih kedadian? Hah? Nggih, ora paham ku pangeten iki. Teng bulan apa? Ramadan. Nyuwun fatwa dumateng Nabi alaihi salatu wassalam. Nyuwun fatwa dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Hal tajidu raqabah?" Kowe nemokaken budak? Qala la. Jawab yang niki, Buatan ya Rasulullah. Hal tastati'u siyama syahrain? Kowe mampu ra puasa rong wulan terus-terusan? Qala la. Jawab ini kita yang napa? La, mboten mampu. Fa'at'im sittina miskina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, kowe aweh pangan maring wong miskin sitin swidak swidak wong miskin. Ternyata niki tiyang miskin banget. Akhirnya diparingi dening Nabi napa nggih? Diwehi nggih? Nggih. Diwehi sekeranjang apa? Langit dheweke ternyata wong sing sing paling miskin. Berarti untung niki nggih. Pati. Langit kon ngedumna orang mana sing luwih marat timbang kula. Wis kon nggo kowe. Pati niki. Nggih. Pun niki nggih ngejang malih nggih. Wallahu taala sallallahu alaihi nabi Muhammad. Subhanallah.